إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة فقال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwanakum a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatannya sehingga kita masih dipertemukan dengan yakni salah satu dari bulan yang mulia ini, yakni bulan Rajab. Dan bulan Rajab termasuk di antara Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan di antara bulan-bulan yang lainnya. Demikian pula, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita umur yang panjang sampai kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, yang mana bulan inilah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang ada. Oleh karena itu, Sudah sepantasnya bagi kita kaum muslimin untuk mempersiapkan diri kita dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan tersebut, bukan hanya sekedar dengan persiapan zahir, akan tetapi kita juga perlu persiapan yang kaitannya dengan batin, yakni persiapan tentang ilmu untuk menyambut bulan suci tersebut. Dan insyaallah pada kesempatan yang mulia ini dan beberapa kesempatan yang akan datang sebelum memasuki bulan Ramadan, tentunya kita mempersiapkan bekal ilmu dengan mempelajari tentang pembahasan puasa, yang mudah-mudahan ibadah puasa kita di bulan Ramadan kelak sesuai dengan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya mudah-mudahan dengan keikhlasan yang kita lakukan, Allah menerima ibadah puasa kita. Ikhwan fillah a'azzani wa a'azzakumullah, kita akan membacakan sebuah kitab, yakni kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah al-Kitab al-Aziz karya Syekh Abdul Azim bin Badr al-Khalafi. Dan kita ambil kitab siangnya saja dari pembahasan masalah puasa. Dan beliau hafizahullah ta'ala menulis kitab tersebut, Syekh Abdul Azim Ibn Badr al-Khalafi. Beliau mengawali pembahasannya dengan hukmuhu, yani hukum puasa. Beliau menyatakan shaum Ramadan ruknun min arkanil Islam wa fardun min faraidih. Puasa Ramadan adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam dan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang ada di dalam agama Islam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke 183 dan sampai 185. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan kepada kita tentang hukum Ramadan dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah puasa Ramadan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ini lengkap ayat dari surat Al-Baqarah ayat yang ke 183 sampai 185 yang di dalamnya dijelaskan kepada kita akan puasa Ramadan dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kutiba di makna furidha, ditetapkan, maksudnya diwajibkan atas kalian puasa. Maksudnya puasa yang wajib adalah puasa Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian. Ternyata puasa itu bukan hanya sekedar kewajiban untuk kita kaum muslimin, tapi puasa ini juga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada umat-umat yang sebelum kita. Akan tetapi tentunya syariatnya berbeda, tata caranya berbeda. Kalau puasa kita kaum muslimin yakni dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, al-imsaku bil muftirat, yani min tul'il fajri ila ghurubi syams. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, lah puasa yang disyariatkan kepada kita kaum muslimin. Akan tapi puasa umat-umat yang terdahulu tentunya berbeda dengan syariat kita. Sebagai contoh puasanya Maryam, yaitu puasa tidak berbicara. Ya. Inni nadartu lirrahma, inni nadartu. Yaitu aku bernadar untuk berpuasa, yaitu falan ukallimal yawma insiya. Dan aku pada hari ini tidak akan berbicara dengan manusia. Ini puasanya Maryam. Ya. Jadi berbeda tentunya antara syariat kita dengan syariat yang sebelum kita. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan kepada kita akan hukum puasa, yaitu fardu, wajib, dan juga Allah menghabarkan kepada kita bahwasanya Allah mewajibkan puasa juga selain kepada kita kaum muslimin juga kepada umat-umat yang sebelum kita, tentunya supaya kita tidak merasa terbebani, karena bukan cuman kita saja, umat yang sebelum kita juga telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, sehingga tentunya hal ini ringan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita akan hikmah dari disyariatkannya puasa. Allah menyatakan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian selanjutnya di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke 184, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita kapan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita kaum muslimin untuk berpuasa. Yani ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang sudah ditentukan. Puasanya yang wajib tersebut adalah beberapa hari yang tertentu, maksudnya adalah bulan Ramadan. Faman kana minkum maridan, akan tetapi apabila kalian sakit atau ala safarin ataukah dalam keadaan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia boleh mengganti di hari yang lain, mengganti sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan di hari yang lain, di qadha. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nanti akan kita jelaskan hukum mana yang lebih afdal. Apakah seseorang ketika sakit, ketika puasa, dia harus berbatal, maksudnya tidak berpuasa, kemudian mengganti hari, ataukah bagaimana? Nanti akan kita jelaskan dalam pembahasan kita kali ini. Kemudian Allah mengatakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan berpuasa, maka bagi dia boleh untuk memberikan fidyah dengan memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang tidak mampu berpuasa, baik karena usia yang sudah lanjut, laki-laki maupun perempuan, ataukah bagi mereka, yakni kaum perempuan yang hamil ataukah menyusui, nanti akan kita jelaskan dalam pembahasan kita kali ini. Boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa, tapi mengganti dengan fidyah, dengan cara memberikan makan kepada orang-orang miskin. Faman tatawwa khairan. Tapi barang siapa yang melakukan tatawu, ya, melakukan tambahan, fahuwa khairun lah, maka itu lebih baik bagi dia. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan jikalau kalian berpuasa maka itu lebih baik bagi kalian jikalau kalian mengetahuinya. Selanjutnya Allah menyatakan, syahrul ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan itu adalah bulan yang mana Al-Qur'an itu diturunkan. Hudan linnas, yang mana Qur'an itu sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dari petunjuk tersebut, dan juga sebagai al-furqan, sebagai pembeda yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Faman syahida minkum asy-syahra falyashum. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut, ya, maksudnya dia itu ada dalam keadaan tidak melakukan safar, falyashum. Maka hendaklah dia berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Tapi wa man kana maridan aw 'ala safarin. Tapi barang siapa yang dalam keadaan sakit ketika bulan Ramadan datang, atau ala safarin, apakah dia itu sedang melakukan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, boleh bagi dia untuk mengganti di hari yang lainnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesusahan. Walitukmilul iddah, dan agar supaya kalian bisa menyempurnakan jumlah bilangan puasa tersebut. Walitukabilullah, dan kalian bertakbir kepada Allah. Ala mahadakum, atas apa yang Allah tunjukkan kepada kalian, la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian itu bersyukur. Ini lengkap ayat dari surat Al-Baqarah, ayat yang ke 183 sampai 185, yang di dalamnya dijelaskan secara rinci tentang yakni hukum-hukum puasa. Nanti penjelasannya kita lanjutkan di pembahasan yakni di kitab ini, insyaallah. Ini salah satu dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan disyariatkannya puasa. Surat Al-Baqarah, syariatnya puasa, hukum puasa, dan hal-hal yang berkaitan dengan yakni puasa dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat yang ke 183 sampai 185. Kemudian dalil dari Al-Hadith yang menunjukkan hukum puasa adalah hadith dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadhan. Agama Islam itu dibangun di atas lima perkara, lima rukun. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah, persaksian bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salah, menegakkan salat. Iqamis salah, menegakkan sholat, ini bukan melaksanakan tapi menegakkan. Jadi berbeda antara melaksanakan dengan menegakkan. Kalau melaksanakan tentunya sekedar dia melakukan berapapun jumlahnya, kapan pun waktunya sudah cukup. Tapi di sini ternyata belum. Di sini bukan melaksanakan tapi menegakkan sholat. Jadi tentunya ada uha bi arkaniha, wajibatiha, wasunaniha, wa mukammilatiha. Melaksanakan sesuai dengan melaksanakan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, serta penyempurna yang lain. Kemudian yang ketiga ini wa iqamis wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa hajjil baiti, menunaikan ibadah haji ke Baitullah, wa shaumi ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Sebagian riwayat mendahulukan puasa sebelum haji. Riwayat ini mendahulukan haji sebelum puasa. Ini hanya sekedar susunan saja. Yang jelas intinya ini lima perkara yang menjadi rukun Islam, salah satunya adalah shaumi ramadan, puasa di bulan Ramadan. Ini jelas dalil dari al-hadis yang sangat jelas yang menunjukkan tentang disyariatkannya puasa. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menyatakan wa ajma'atil ummatu ala wujubi siyami ramadhan, dan umat telah sepakat atas wajibnya puasa Ramadan. Umat Islam seluruhnya sepakat. Tidak ada satu kelompok pun yang mengingkari akan kewajiban puasa Ramadan. Semuanya sepakat. Wa annahu ahadu arkanil Islam, dan bahwasanya puasa Ramadan adalah merupakan salah satu rukun Islam. Allati urimat minad dini bil darurah, yang mana hal itu diketahui dari agama secara pasti. Wa anna munkirahu wa anna munkarahu kafirun murtaddun 'ala Islam, dan bahwasanya orang yang mengingkarinya, mengingkari akan kewajiban puasa Ramadan, maka dia itu kafir dan keluar dari agama Islam meskipun dia berpuasa. Meskipun berpuasa, tapi kalau dia mengingkari kewajibannya dengan menyatakan puasa tidak wajib, maka dia tetap kafir dan keluar dari agama Islam. Dan ini sepakat para ulama tentang semua kewajiban yang secara pasti diwajibkan dalam agama. Sebagai contoh, orang yang sholat, meskipun dia sholat, tapi dia mengingkari kewajiban sholat, tetap dia kafir, keluar dari Islam. Sholatnya tidak diterima. Demikian pula orang yang zakat, meskipun dia zakat, tapi dia tidak meyakini akan kewajiban zakat, dia juga murtad, keluar dari Islam, meskipun dia masih mengeluarkan zakat. Ya, sebagai contoh, pada masanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah, beliau itu memerangi orang-orang yang menolak memberikan zakat. Dan ada pula di antara mereka yang mau mengeluarkan zakat, tapi tidak mengakui kewajiban, tapi tetap diperangi juga. Ya. Di sini menunjukkan bahwasannya semua rukun Islam, ketika seseorang mengingkarinya, mengingkari akan kewajiban hal tersebut, berarti dia kafir, murtad dari Islam meskipun masih melakukannya. Ini tentang hukum. Dalam hal ini adalah hukum puasa Ramadan. Barang siapa yang mengingkarinya, akan mengingkari akan kewajibannya, maka dia itu murtad, kafir, keluar dari Islam. Ini pembahasan yang pertama tentang hukumnya. Kemudian pembahasan yang kedua, kita akan melanjutkan tentang fadluhu, yakni keutamaan puasa. Kita akan menyebutkan beberapa hadis yang menunjukkan kepada kita akan keutamaan puasa. Dalam hal ini puasa Ramadan secara khusus. Kalau secara umum tentunya di sana banyak sekali hadisnya. Di sini kita lebih spesifik lagi berbicara masalah keutamaan puasa bulan Ramadan. Yang pertama hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan memenuhi dua ketentuan, imanan wahtisaban, dalam keadaan iman dan juga ihtisab, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ihtisab sebagai bentuk konsekuensi dari syahadatut tauhid sekaligus syahadatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua hal ini sebagai bentuk konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Jadi harus ada dua hal ini. Kalau cuma puasa belum, tapi harus ada iman wa ihtisaban, dalam keadaan iman dan juga ihtisab. Ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni bagi dia dosa-dosa yang sudah berlalu. Ini keutamaannya. Salah satu amalan yang akan menyebabkan dosa-dosa seseorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang tersebut mau melaksanakannya dengan dua ketentuan, iman wa ihtisaban. dalam keadaan iman dan juga ihtisab. Salah satu makna dari iman ihtisaban yakni meyakini akan kewajiban puasa tersebut. Ini satu hadis yang menunjukkan kepada kita akan fadlu siyam, keutamaan puasa. Kemudian hadis yang kedua, ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يبخب ولا يسخب ولا يجهل فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم مرتين والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, qala Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman. Ini hadis qudsi. Kita tahu hadis qudsi adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi di sana ada sedikit perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Mungkin pernah kita sampaikan, cuman enggak mengapa kalau kita sampaikan kembali tentang perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Kalau dari sisi kesamaan jelas, sama-sama firman Allah. Tapi di sana ada beberapa sisi perbedaan. Yang pertama dari sisi redaksi. Sebagian ulama menyatakan hadis qudsi itu redaksinya dari Rasul. Kalau Al-Qur'an jelas langsung dari Allah, lafaz-lafaznya seperti itu. Cuma sebagai ulama yang menyatakan tidak, lafadznya juga dari Allah. Ini ada perbedaan di kalangan para ulama tentang masalah redaksi hadis qudsi. Perbedaan yang kedua dari sisi, yakni pahala di dalam membacanya. Kalau Al-Quran jelas, Rasul menyatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashri amtaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Ini pahala dari membaca Al-Quran. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, bagi dia satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipatgandakan di 10 kebaikan yang serupa. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tidak. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi sudah 30 kebaikan. Ya. Ini kalau Al-Quran, kitabullah. Tapi kalau hadis qudsi tidak ada nas yang menyatakan pahala seperti ini. Jadi tentunya berbeda dari sisi pahala membacanya. Perbedaan yang ketiga dari sisi, yakni boleh ataukah tidak membaca dalam sholat. Kalau Al-Quran jelas, bahkan suatu kewajiban. Membaca Fatihah kan wajib, rukun bahkan. Dan juga suatu hal yang sunnah, ketika setelah Fatihah ada bacaan Al-Quran yang lain. Dari sisi membaca dalam sholat, ini Al-Quran harus, artinya sebagian sunnah. Tapi kalau hadis qudsi tidak boleh dibaca di dalam sholat. Jadi tidak boleh setelah Fatihah kemudian kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Tidak bisa. Tapi surat-surat yang dalam Al-Quran tidak bisa dibaca dalam sholat. Ini perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang keempat dari sisi, yakni keabsahannya. Kalau Al-Quran jelas, ya, ayat manapun, surat manapun syah, sahih. Tapi kalau hadis qudsi, lihat perawinya. Meskipun itu firman Allah, tapi kalau perawinya itu ada salah satunya yang dikenal dengan kedhaifannya, kelemahannya dalam hal hafalan, ataukah dituduh dengan kedustaan, hadisnya juga tertolak. Jadi kalau hadis itu ada yang dhaif, ada yang maudhu, bahkan tergantung perawinya. Tapi kalau Al-Quran jelas seluruhnya itu sahih dan benar. Ya. Ini empat sisi perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Di sini hadis yang kita baca ini adalah hadis qudsi. Firman Allah Subhanahu wa taala qala Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman, "Kullu 'amal ibni Adam lahu illa siyam." Setiap amalan anak Adam adalah untuk dia. Maksudnya pahalanya kembali kepada dia. Illa siyam. Hikmah-hikmahnya kembali kepada dia kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan langsung memberikan pahala kepada dia. sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Pahalanya itu betul-betul sangat banyak. Di sini menunjukkan pahalanya sangat banyak. Kalau sholat kan, di sana ada hadis yang menunjukkan tentang pembatasan. Maksudnya, sebagai contoh sholat jamaah, ya, sab'atun wa 'ishruna darajah, 27 derajat. Tapi puasa tidak disebutkan berapa pahalanya. Menyelenggarakan jenazah, lahu qiraton, 2 qirat. Ini disebutkan jumlahnya. Tapi kalau puasa tidak. Karena sangat besarnya pahala puasa dibandingkan dengan amalan yang lain. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku lah yang akan langsung memberikan balasan kepadanya. Wasiyamu junnatun, dan puasa itu adalah junnah, yakni perisai tameng. Al-wiqayah was-satr. Dalam catatan kali disebutkan al-wiqayah was-satr, yakni lindung, penutup. Tentunya pelindung, penutup, tameng, perisai dari api neraka. Ataukah terkadang juga bisa menjadi pelindung dari godaan-godaan syahwat. Inilah puasa. Sebagaimana Rasul dalam hadis yang lain menyatakan, ya, kepada para pemuda yang belum sanggup menikah untuk puasa. Fa'innahu lahu wija. Karena puasa itu adalah wija. Tameng, pelindung yang akan melindungi dia dari syahwatnya. Jadi salah satu hikmah puasa itu, junnah. Kemudian Allah Subhanahu wa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsinya, Allah Subhanahu wa berfirman, apakah ini sudah sabda Rasul ini ya? Fa idza kana yawm shaumi ahadikum fala yarfath wala yabkhab wala yashab wala yajhal. Dan apabila pada hari salah seorang di antara kalian melakukan puasa, janganlah dia itu yarfath. Yarfath ini adalah mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor. Al-muradu bil-rafat huwa bifathirra wal-fa yani al-kalamul fahish, ucapan-ucapan yang keji, ucapan-ucapan yang kotor. Wala yaskab, dan janganlah dia itu yaskab, yani berteriak-teriak. Dan juga jangan pula dia itu melakukan perbuatan yang bodoh. Fa'in syatamahu ahadun awqatalahu falyakul inni sa'imun marratain. Kalau ada salah seorang yang mencelanya, mencacinya, ataukah mengganggu dia, ya, memerangi dia, faliyakul inni sha'imun, maka katakanlah inni sha'imun, sesungguhnya aku itu sedang berpuasa. Dua kali inni sha'imun, inni sha'imun. Kemudian Rasul menyatakan wallazi nafsi Muhammadin biyadihi, dan sungguh demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Ini maksudnya demi Allah, sumpahnya Rasul dengan demi Allah, demi zat yang jiwanya Muhammad berada di tangannya. La khulufu fam as-sha'im athyabu 'indallahi yawm al-qiyamati min ri'il miski. Sungguh, yakni bau mulutnya orang yang berpuasa, bau mulutnya orang yang berpuasa, athyabu 'indallahi yawm al-qiyamati min ri'il miski, di sisi Allah lebih wangi, lebih baik di yaum al-qiyamah kelak daripada aroma misik, daripada baunya minyak misik, minyak kasturi. Ini keutamaan yang selanjutnya. Wa lisaimi farhatani yafrahuhuma, dan bagi orang yang berpuasa terdapat dua kebahagiaan yang dia berbahagia dengan keduanya. Yang pertama idza aftara fariha bi fitrihi, kalau dia berbuka dia berbahagia dengan makanan bukanya tadi. Merasa nikmat yang setelah seharian merasa haus, dahaga, lapar. Kemudian ketika berbuka puasa dia betul-betul merasakan nikmatnya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, dan kemudian kebahagiaan yang kedua yakni ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya. Berjumpa dengan Rabb-nya, bertemu dengan Rabb-nya, maka dia berbahagia dengan puasanya tersebut. Allah akan memberikan kepadanya pahala yang sangat besar, Allah akan memberikan kepada dia keutamaan yang sangat banyak ketika dia itu melakukan puasa. Ini hadis yang muttafaqun alaih. Ini hadis yang ketiga dalam hadis yang kedua dalam yakni pembahasan kita kali ini tentang masalah fadlu shaum, keutamaan puasa. Kemudian hadis yang ketiga di sini juga ada hadis lagi, ada hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sha'imun yawm al-qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghayrahum yuqalu ayna as-sha'imun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghayrahum فَإِذَا دَخَلُوا أَغْلَقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Dari Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban," sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang dinamakan dengan Ar-Rayyan. Sebuah pintu surga yang dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan. Yang mana orang-orang yang sha'imun masuk dari pintu tersebut di yaumul qiyamah kala. Tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk melalui pintu tersebut. Dikatakan ayna sha'imun, di mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, maka mereka itu pun bangkit berdiri dan menuju kepada panggilan tersebut masuk melalui pintu Ar-Rayyan. Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut selain mereka orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu aghlaqa. Kalau mereka sudah masuk lewat pintu Ar-Rayyan tersebut, maka pintu pun ditutup dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Ini hadis muttafaqun alaih. Ini juga hadis yang menunjukkan kepada kita akan keutamaan puasa. Ini disediakan pintu khusus di surga yang dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan. Ini pembahasan yang kedua. Kemudian pembahasan yang ketiga dalam kitab siang ini, yakni tentang wujub siang Ramadan bi ru'yatil hilal. Ini baru kita masuk pembahasan masalah ru'yatul hilal. Wajibnya puasa Ramadan yakni dengan melihat hilal. Dengan melihat hilal ini asalnya. Asalnya dengan melihat, dengan ru'yatul hilal, melihat bulan sabit yang muncul di awal bulan. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum ash-shahr fa'iddu 30 fa'iddu 30. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasalah kalian li ru'yatihi, karena melihatnya, yakni melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian karena melihatnya, maksudnya melakukan Idul Fitri karena melihat hilal juga. Ini asalnya dengan ru'yatul hilal. Mengawali puasa, mengakhiri puasa adalah dengan ru'yatul hilal asalnya. Tapi ketika hilal tidak terlihat, bulan sabit tidak terlihat, maka Rasul memberikan ketentuan yang lain, fa'in humma alaikum asyhar fa'idu 30. Kalau tertutup bagi kalian bulan tersebut, ya, karena mendung ataukah karena yang lainnya, maka hitunglah bulan Syakbannya itu 30 hari. Ya, dihitung bulan Syakban 30 hari, setelah itu baru puasa kalau tidak terlihat hilalnya. Ini ketentuan setelah ru'yatul hilal. Kalau masih ada, kalau masih bisa ru'yah, tetap asalnya dengan menggunakan ru'yatul hilal. Kemudian bima yasbutu syahr, dengan apa bulan itu ditetapkan? Yasbutu syahr Ramadan bi ru'yatil hilal walau min wahidin adlin. Bulan Ramadan itu ditetapkan dengan melihat hilal, meskipun dari seorang yang adil. Meskipun dari satu orang, tapi tentunya syaratnya harus adil orang tersebut. Au ikmali iddati Syaban 30 yawman, apakah dengan cara menyempurnakan bulan Syaban, menghitung bulan Syaban menjadi 30 hari. Kalau tentunya, kalau hilal tidak terlihat, baru dengan hisab, tapi asalnya dengan ru'yah. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala, "Tura'in nas al-hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Fa shama wa amara an-nas bi siyamihi." Manusia, mereka itu berusaha untuk melihat hilal. Ketika itu mencari-cari untuk melihat hilal. Maka aku habarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku telah melihatnya. Fasama, maka Rasul pun berpuasa. Wa amara bi siyamihi. Wa amara an-nasa bi siyamihi, dan Rasul memerintahkan manusia untuk berpuasa. Padahal yang menyaksikan hanyalah Abdullah bin Umar saja, satu orang. Fa in lam yura al-hilal li ghaibin aw nahwihi atimmu 'iddat asy-sya'ban 30 yawman. Dan apabila hilal tidak terlihat, bulan tidak terlihat karena mendung ataukah karena yang semisal dengannya, mungkin bukan mendung tapi karena mungkin tertutup asap, ya. Sebagaimana di daerah Sumatera kan sering seperti itu, sering ada kebakaran hutan sampai apa namanya matahari berapa hari tidak terlihat, apalagi hilal, matahari tidak terlihat, apalagi bulan. Ya, mungkin ini kan suatu alasan. Atimmu iddat Sya'ban 30 yawman, maka sempurnakan jumlah hari bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu as-sabiq, berdasarkan hadis Abu Hurairah yang sudah berlalu tadi di pembahasan masalah wujub siyam Ramadan bi ru'yatil hilal. Yang sering disebut tadi subuh bi ru'yati wa aftiru bi ru'yati fa in hum 'alaikum asy-syahr fa iddu 30. Ini hadis yang jelas ya. Wa amma Syawal fala yadbutu dukhuluhu illa bi syahadati tsnain. Adapun bulan Syawal, maka tidak boleh ditetapkan masuknya bulan tersebut kecuali dengan persaksian dua orang. Kalau bulan Ramadan tadi boleh satu orang yang adil menjadi saksi kemudian ditetapkan bulan Ramadan. Tapi kalau Syawal tidak boleh kecuali dua orang, dua saksi, dua orang yang menyaksikan akan melihat hilal Syawal. Berdasarkan hadis dari Abdurrahman ibn Zaid ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Abdurrahman ibn Zaid ibn Al-Khattab ini saudaranya Umar bin Khattab, Zaid ibn Al-Khattab yang meninggal di perang Yamamah ketika itu bersama sahabat-sahabat yang lain, sahabat mulia yang lain. Jadi ini saudara kandungnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Zaid ibn Al-Khattab. Beliau juga seorang sahabat yang dikenal dengan kepahlawannya dalam perang Yamamah. Abdurrahman bin Zaid, "Annahu khataba fil yawm alladhi shakka fihi." Pernah beliau berkhutbah pada hari yang diragukan padanya. Apakah ini sudah masuk Ramadan ataukah belum? Yaumus syak, hari yang diragukan. Faqala, maka Abdurrahman ibn Zaid ibn Al-Khattab radhiyallahu taala rahimahullahu taala wa radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ala inni jalastu ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sa'altuhum." Jadi Abdurrahman bin Al-Khattab ini adalah seorang tabi'in. Beliau menyatakan, "Ketahuilah sesungguhnya aku telah duduk bersama sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga aku bertanya kepada mereka, annahum hadithuni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati wa ansiku laha fa in ghumma alaikum fa atimmu 30 yawman fa in shahida shahidani muslimani fa sumu wa aftiru." Abdurrahman ibn Zaid ibn Al-Khattab rahimahullahu wa radiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, sesungguhnya mereka itu telah menceritakan kepadaku bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatih." Puasalah kalian karena melihatnya, ya, melihat hilal. "Wa aftiru li ru'yatih." Dan berbukalah kalian karena melihatnya. "Wa ansiku laha." Dan juga lakukanlah nusuk, yakni sembelihan, yakni menyembelih kurban juga karena melihat hilal. Ini Idul Adha. "Fa in ghumma 'alaikum fa atimmu 30 yawman." Kalau tertutup bagi kalian bulannya tersebut, maka sempurnakan jumlah bilangan bulan sebelumnya itu dengan 30 hari. Jadi kalau Dzulhijjah berarti kan menyempurnakan bilangan bulan Dzulqa'dah 30 hari. Kalau tidak terlihat bulan hilalnya. Tapi kalau Syawal berarti menyempurnakan Ramadannya 30 hari. Kalau Sya'ban berarti, kalau Ramadan berarti menyempurnakan Sya'bannya 30 hari, bulan yang sebelumnya. "Fa in syahida syahidani muslimani fasumu wa aftiru." Kalau ada dua orang yang menyaksikan, dua orang muslim yang menyaksikan tentang hilal tersebut, puasalah kalian dan berbukalah kalian. Ini asalnya dua orang, puasa maupun berbuka. Cuman tadi masalah puasa dikhususkan dengan hadis Abdullah bin Umar yang sudah berlalu tadi. Asalnya dua hal tersebut, puasa maupun buka itu minimal saksinya itu dua orang. Berdasarkan hadis yang telah kita baca ini, cuman masalah puasanya dikhususkan dengan hadis dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar menyaksikan sendirian dan Rasul perintahkan puasa, dan Rasul puasa perintahkan puasa. Jadi ini hadis ini umum dikhususkan dengan hadis yang sebelumnya yang sudah kita baca tadi. "Wan Amiri Makkah Al Harith ibn Hatib qala ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nansuka lirru'yati fa in lam narah wa syahida syahida adlin nasakna bi syahadatihima." Dari Amiru Makkah dari pemimpin kota Mekah ketika itu, yaitu Al-Harith ibn Hatib, beliau mengatakan, "Aida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nansuka liru'yati." Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah membijikan kepada kita bahwasanya beliau akan melakukan nusuk, melakukan penyembelihan kurban liru'yati atau liru'yati karena melihat hilal. "Fa illam nara," kalau beliau tidak melihatnya, "wa syahida syahida adlin," dan ada dua orang yang adil menyaksikannya, "nasakna bi syahadatihima," maka kita pun melakukan nusuk, melakukan penyembelihan dengan dua saksi orang yang adil tadi. Di sini menunjukkan dua saksi minimalnya untuk menentukan yakni Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi untuk puasa tadi boleh dengan satu saksi berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar yang sudah berlalu tadi. Kemudian mu'allim menyatakan, "Faqaluhu fa in syahida syahidani muslimani fasumu wa aftiru." Sabda Rasulullah SAW, "Fa in syahida syahidani muslimani fasumu wa aftiru." Kalau ada dua orang muslim yang menyaksikan, puasalah dan berbukalah. Dalam hadis dari Abdurrahman bin Zaid ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Demikian pula sabda Rasulullah SAW, "Fa in lam narah wa syahida syahida adlin nasakna bi syahadatihima." Dan juga sabda Rasulullah SAW dalam hadis dari Al-Harith ibn Hatib tadi, kalau ada dua orang adil menyaksikan, ya, maka kami pun melakukan nusuk, melakukan penyembelihan dengan dua persaksian tadi. Bimafhumihima ala adami jawazi syahadati rajulin wahidin fi siyam wal iftar. Dengan memahami dua hadis tadi, hadis dari Abdurrahman bin Zaid sama dari hadis dari Harith bin Hatib, dengan memahami dua hadis tersebut, ini menunjukkan tidak bolehnya satu saksi dalam puasa maupun dalam iftar, dalam berbuka. Asalnya tidak boleh satu saksi, tapi paling minimalnya dua saksi. Fakharaja siyam bidalilin, maka puasa itu keluar dari keumuman hadis tadi dengan dalil yang kita sebutkan tadi, dan dalil dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang sudah kita sampaikan, yakni sudah berlalu penyampaiannya tadi. Wa baqal iftar, kemudian hadis itu tetap ditetapkan untuk iftar, untuk berbuka, maksudnya untuk menentukan Idul Fitri atau Idul Adha. Haitsu la dalila ala jawazihi bi syahadatin wahidatin, karena di sana tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya satu saksi, tapi minimalnya dua saksi untuk menentukan kapan mulai Idul Fitri, kapan mulai Idul Adha. Tapi kalau untuk puasa boleh dengan satu saksi, usahanya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu yang sudah kita sebutkan tadi. Ini dengan sedikit perubahan dari kitab Tuhfatul Ahwali, yakni kitab Tuhfatul Ahwali jilid yang ketiga halaman yang ke-373 sampai 374. Kemudian di sini mulai menyebutkan tambih, sedikit peringatan. Wa man ra'al hilal wahdahu fala yasumu hatta yasuma an-nas wa la yuftiru hatta yuftiru. Barang siapa yang melihat hilal sendirian, dia tidak boleh berpuasa sampai manusia berpuasa. Demikian pula dia tidak boleh berbuka sampai manusia berbuka. Karena barangkali kalau dia sendirian kan, barangkali itu cuman fata morgana saja, cuman tipuan mata saja, matanya tertipu bisa jadi. Jadi tidak bisa dia menentukan hukum sendiri, tapi harus melihat mayoritas dari kaum muslimin, dalam hal ini adalah melihat bagaimana keputusan dari pemerintah kita. Ini yang paling mudah. Adapun masalah kesalahan atau kehamdul ini urusan mereka, yang penting kita itu taat dengan mereka, ulil amri dalam hal yang ma'ruf. Kalau mereka menentukan kapan jatuhnya bulan Ramadan, kapan awalnya, kita ikuti saja mereka. Kalau mereka menentukan kapan yakni jatuhnya satu Syawal, kita ikuti mereka. Ini sudah mudah, tidak perlu kita repot-repot mencari-cari. Tapi kita melihat, karena pemerintah kita pemerintah yang muslim insyaallah, maka kita tinggal melihat mereka. Kalau kita melihat sendirian, tidak boleh kita berpuasa sampai manusia melakukan puasa. Demikian pula tidak boleh kita berbuka sampai melihat manusia itu berbuka. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "As-shaumu yauma tasum, yauma tasumun, wal fitru yauma tuftirun, wal adha yauma tudhahun." Puasa itu adalah puasa ketika hari-hari kebanyakan orang itu berpuasa. Mayoritas kaum muslimin berpuasa, baru mulai berpuasa. Wal fitru yauma tuftirun, dan berbuka juga pada hari ketika mereka itu berbuka. Wal adha yauma tudhahun, dan menentukan Idul Adha, ini menyembelih Idul Adha, kurban itu adalah ketika hari yang mana kebanyakan mereka kaum muslim itu melakukan penyembelihan, yakni melakukan Idul Adha. Ini pembahasan yang kita simpulkan dari pembahasan tentang masalah kapan bulan itu ditetapkan. Jadi intinya tadi di akhir pembahasan tentang masalah pentingnya kita itu melihat mayoritas kaum muslim dalam hal ini adalah pemerintah kaum muslimin yang di sana sudah ada tim sendiri untuk rukyah. Jadi kita tidak perlu kemudian capek-capek, tapi kita tinggal melihat bagaimana keputusan mereka, ya kita ikuti sebagai bentuk ketaatan kita kepada pemerintah kita. Ya. Ini pembahasan tentang masalah yakni bulan Ramadan kapan ditetapkannya. Kemudian ala man taji, ala man yajib. Terhadap siapakah puasa itu diwajibkan? Ajma'ul ulama'u 'ala annahu yajibu shawm 'ala al-muslim 'aqil baligh as-sahih al-muqim. Wa yajibu an taghur al-mar'ah tahiratan bil haid wan nifas. Jadi ada 6 syarat wajibnya puasa. Para ulama sepakat bahwasanya puasa itu wajib bagi seorang yang muslim, pertama muslim berakal, waras maksudnya. Baligh sudah dewasa, sahih ketika dia sehat, kemudian mukim sedang tidak melakukan safar, sudah mukim tidak melakukan safar. Ini umumnya kalau perempuan tambahkan satu syarat lagi. Ya, bagi seorang perempuan harus suci dari haid ataukah nifas. Jadi ada 6 syarat sahnya ini puasa. Muslim, aqil, baligh, sahih, ini sehat, mukim, dan juga perempuan itu suci dari haid maupun nifas. Kemudian amma adam wujubihi ala ghairil aqil al-baligh faliqalihi sallallahu alaihi wasallam rufi'a al-qalamu an thalathatin 'anil majnun hatta yafiqa wa 'anil na'imi hatta yastayqidha wa 'anil sabi hatta yahtalima. Adapun tidak wajibnya orang yang tidak berakal dan juga orang yang belum baligh berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis rufi'a al-qalamu 'an thalathatin. Pena itu diangkat dari 3 golongan manusia, dari 3 golongan orang. Yang pertama al majnuni hatta yafiqa, dari orang yang gila sampai diberikan taufik sampai waras. Ini kan jelas ya. Syarat ibadah itu harus yakni orang yang waras, maksudnya orang yang berakal. Wa an-naimi hatta yastayqidha, dan dari orang yang tidur sampai dia terbangun, dan wa an-sabi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia ihtilam sampai dia itu dewasa. Ini terdapat 2 pembahasan. Ini 3 pembahasan sebenarnya tentang masalah orang yang tidak terkena beban syariat. Ada 3 orang: orang gila, orang yang tertidur, dan orang yang masih anak-anak, maksudnya belum dewasa. Ya tentunya ketika mereka itu melakukan sebuah amalan, amalannya itu pun tidak dihitung sebagai amalan. Ketika mereka itu melakukan pelanggaran, pelanggaran itu pun tidak terhitung sebagai perbuatan dosa. 3 golongan orang: orang yang gila, orang yang tidur, orang yang masih kecil, anak masih kecil. Tapi kalau masih kecil dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwa siapa halnya itu untuk orang tuanya ketika mereka melakukan sebuah amalan. Ya. Adapun gila jelas ya, namanya gila ya, ya dimaafkan ketika mereka meninggalkan kewajiban ataukah ketika mereka melakukan amalan pun tidak terhitung sebagai amalan. Ketika mereka melakukan perbuatan terlarang pun tidak terhitung sebagai perbuatan dosa. Orang yang tidur juga seperti itu, tertidur. Orang yang tidur meskipun dia itu melakukan amalan, ngigo mungkin dia sholat tahu-tahu, apakah dia mimpi sholat, tidak berpahala sholatnya tersebut. Ataukah dia mimpi melakukan perzinaan, tidak berdosa juga, karena namanya orang tidur, cuma mimpi. Anak kecil juga seperti itu. Ketika dia melakukan perbuatan dosa, dianya sendiri tidak berdosa, tapi orang tua terkadang menanggung. Bukan menanggung dosa, tapi menanggung akibatnya. Kalau dosanya tidak, tapi akibatnya menanggung. Sebagai contoh, kalau anak kecil menyakiti temannya, siapa yang terkena tanggungan? Orang tua. Orang tua harus ikut andil dalam hal ini, maksudnya ikut untuk membantu orang yang dilukai oleh anaknya tersebut. Kan seperti itu. Ya. Akan tapi meskipun demikian, tidak sepantasnya kita biarkan anak kita untuk melakukan kemungkaran. Meskipun dari sisi dosa mereka belum berdosa. Dari sisi dosa mereka belum terkena beban syariat, jadi belum dosa ketika mereka melakukan perbuatan terlarang. Cuman tidak sepantasnya kita biarkan ketika mereka melakukan hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang menyimpang. Sebagai contoh, ketika anak kita tahu-tahu kok makan makanan, ya, kan tidak tahu makanan dari mana, jangan-jangan ngambil di warung. kita tanyakan kepada warung, anak ini anak saya sudah bayar atau belum? Kalau belum, isi bayar. Ya, jangan sampai makanan yang dia makan itu adalah makanan yang haram. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah, yakni berbuat tegas kepada cucunya Al-Husain, Al-Hasan atau Al-Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhuma. Ketika itu Al-Hasan masih kecil, masih baru berumur sekitar 2 tahunan. Rasulullah ajak jalan-jalan ke Baitul Mal untuk mengecek bagaimana keadaan Baitul Mal. Tiba-tiba Al-Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhuma memungut, yakni sebutir kurma. Kita tahu kurma dari sisi zatnya halal ya. Dari sisi caranya orang memungutkan juga halal, karena ini kan luqatah, dalam istilah ilmu fikih itu luqatah. Ini kan kalau sedikit itu kan halal, boleh diambil dan boleh dimakan. Dari sisi cara mengambilnya halal, dari sisi zatnya juga halal. Tapi Rasulullah SAW menegur Husain dengan keras. Sampai ketika sudah masuk kurmanya tadi, Rasul keluarkan dengan jarinya. Ya, sering menyatakan, tidakkah engkau tahu kalau keluarga Muhammad haram dari memakan harta sedekah? Karena khawatir. Semua harta di Baitul Mal itu kan harta sedekah, harta zakat. Sehingga jangan sampai cucunya makan harta sedekah sementara keluarga Muhammad Ahlul Bait, para habaib, ini haram untuk memakan sedekah. Nanti kan bagaimana Rasul sangat berantusias ketika melihat cucunya memakan makanan yang tidak tahu dari mana asalnya. Sehingga jangan kita biarkan anak kita itu melakukan suatu kemungkaran, melakukan suatu perbuatan dosa tanpa adanya pengingkaran dari kita. Kalau kita biarkan berarti kita yang berdosa. Tapi kalau kita sudah berusaha untuk mencegahnya tapi ternyata masih juga, berarti kita berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Kemudian wa amma 'adam wujubihi 'ala ghairi sahih al-muqim fa liqalihi ta'ala wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Adapun tidak wajibnya puasa bagi orang yang tidak sehat dan juga bagi orang yang tidak mukim, si orang yang sedang melakukan safar, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang dalam keadaan sakit ataukah dalam keadaan safar, maka hendaklah dia itu mengganti di hari yang lain. Maksudnya boleh dia tidak berpuasa tapi dengan ketentuan diganti di hari yang lain, mengqadha. Ini dalil yang sangat jelas menunjukkan tidak wajibnya orang yang sakit, orang yang safar untuk berpuasa. Maksudnya boleh untuk tidak berpuasa. Fa in saba al maridu wal musafiru ajza'ahuma. Kalau ternyata orang yang sakit dan juga orang yang safar tadi melakukan puasa, boleh saja. Boleh saja puasa itu bagi keduanya. Ya, maksudnya tetap syah puasanya, bukan suatu hal yang terlarang. Lianna ibahatal fitri lahuma rukhsah, karena bolehnya berbuka bagi keduanya tadi, orang yang safar, orang yang sakit adalah rukhsah, keringanan. Fa idza akhadha bil azimati fa huwa khairun. Dan apabila dia lebih mengambil kesungguhan, maksudnya dia lebih bersemangat untuk melakukan puasa, fa huwa khair, maka itu lebih baik. Allah menyatakan, wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dan jikalau kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian jikalau kalian mengetahuinya. Cuma nanti akan insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang datang tentang masalah mana yang afdal bagi orang yang sakit, orang yang safar, puasa ataukah tidak berpuasa. Nantinya akan dilanjutkan di pembahasan yang akan insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.